temapin aku yatim ya. Malam minggu kemarin aku bolos. Aku tak bisa dinas karena ada halangan. Sungguh lotem, aku tidak bohong. Aduh saritem, kau jangan sewot yatim ya. Berani aids, aku tidak serong. Percaya ya syukur, gak percaya ya mesti. Pacarku cuma kau satu-satunya. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku bosan. Jangan tuduh segala rasaku berkurang. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku serong. Sumpah mampus aku gak ngapelin orang lain yo. Sumpah mati aku gak ngapelin Vina Pandowiranta. Sumpah mati aku gak ngapelin Cinta Miatma Diwirya. Sumpah mati aku gak ngapelin Maya Romansa. Sumpah mati aku gak ngapelin Hedi Kusmanto. Oh. Kamu cemberut, aku pingin kentut. Aduh saritem, dengerin aku ya tem ya. Biar jelas benar alasannya. Semalaman aku dilanda musibah. Disergap dan diperkosa banci-banci ya. Saritem tolonglah, pinjemin aku modal dikit. Buat bayar kelompok tukang bantai. Ya, aku janji tem bakal balas dendam. Biar banci-banci itu pada tahu rasa. Aku janji tem bakal balas dendam. Biar banci-banci itu pada jera. Oh, aku ingat tampangnya ada yang seperti Bagio. Aku ingat tampangnya ada yang seperti Benyamin. Aku ingat tampangnya ada yang seperti Gepeng. Aku ingat tampangnya ada yang mirip Pangeran Charles tem. Tem tem tem sari tem, moga moga kau percaya. Aku berniat bakal balas dendam. Beri aku cupang 19 di jidat. Biar lebih tajam pikiranku. Biar lebih paten siasatku. Biar lebih mantap rencanaku. Biar tenang aku konsentrasi.